Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan sekarang kita masuk ke prinsip ke-8 dari dakwah salaf, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Pembacaan tidak datang, jadi saya baca sendiri. Tasfiyah dan tarbiyah. Pertama, tentang penyebab terhinanya kaum muslimin. Penyebab tetapnya kaum muslimin pada kondisi mereka yang terpuruk berupa kehinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebagian dunia Islam, penyebabnya bukanlah karena mayoritas umat Islam tidak memahami fiqhul waqi' atau tidak mengetahui rencana-rencana dan tipu daya orang kafir sebagaimana anggapan sebagian orang, adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang amat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap fiqhul waqi' hingga menjadikannya sebagai manhaj bagi para da'i dan generasi muda, di mana mereka membina dan terbina di atasnya dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan. Sedangkan suatu hal yang telah menjadi kesepakatan para fuqaha dan tidak terdapat perbedaan di antara mereka, bahwa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan kaum muslimin sehingga terhenti perjalanan mereka untuk terus maju adalah, yang pertama, kejahilan atau kebodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya. Mereka cenderung meremehkan, menggampangkan dan menyia-nyiakannya. Jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Tasfiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasfiyah dan tarbiyah yang merupakan kewajiban besar yang sangat penting. Kewajiban yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksud dengan tasfiyah atau pemurnian adalah, pertama, pemurnian akidah dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kesyirikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala atau penakwilannya, penolakan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Ketiga adalah pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme atau jumud. Yang keempat, memurniakan kitab-kitab tafsir, Al-Quran, fikih, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqa'iq atau kelembutan hati, dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara Islam yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Tidak diragukan lagi bahwasanya upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini memerlukan dan menuntut kesungguhan yang memadai, saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan, baik secara kolektif maupun individual atau perorangan. Sikap ini sangat diperlukan dari semua komponen masyarakat yang benar-benar berkepentingan untuk menegakkan sebuah masyarakat Islami yang menjadi idaman di setiap negeri yang telah rapuh pilar-pilarnya, semua pihak bekerja pada bidang dan spesialisasi masing-masing. Maka, bagi para ulama yang mengetahui hukum-hukum Islam yang benar, harus sungguh-sungguh mencurahkan perhatian mereka mengajak kaum muslimin kepada pemahaman Islam yang benar, baik akidah maupun manhaj, serta memahamkan kepada kaum muslimin kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan mereka di atas pemahaman tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Inilah jalan satu-satunya dalam memecahkan problematika umat yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Mungkin sampai sini dulu, karena panjang untuk dibaca. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin sebagian antum belum pernah mendengar istilah tasfiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah mungkin pernah dengar, S1 jurusan tarbiyah. Tapi apa itu tarbiyah? Apalagi ada kata-kata tadi fiqhul waqi'. Apalagi itu? Maka saya pikir kalau saya hanya baca terus sampai habis, antum juga enggak bakal paham, karena apa yang dimaksud dengan istilah-istilahnya belum ada pemahaman. Maka mari kita jelaskan dulu. Antum sering lihat guru, kalau dia mau nulis, maka dia bilang, anak-anak ada yang bisa hapuskan papan tulis? Sudah dihapus, bersih, baru dia mulai nulis. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau sudah penuh nih papan tulis dengan coretan-coretan, dia tidak mungkin lagi paksakan untuk menulis di situ. Maka dia bilang, anak-anak ada yang bisa menghapuskan lagi? Dihapuskan lagi sampai bersih, baru kemudian ditulis kembali. Tasfiyah itu artinya menghapus papan tulis yang sudah kotor. Tarbiyah itu artinya mengajarin apa yang benar. Sehingga yang namanya tasfiyah dalam agama itu adalah mendidik kaum muslimin untuk menghapuskan segala yang salah, yang mengotori diri mereka, hati mereka, akal mereka, pemahaman mereka. Dihapuskan semua yang jelek-jelek, baru diajarin yang benar. Kalau tukang, dia mau ngecat, itu tidak bisa langsung dicat. Ya atau tidak? Kan dibersihin dulu, dikasih alas dulu, apa, cat dasar dulu, sudah putih nih, baru dicat. Kalau kotor-kotor langsung dicat, rusak dia, nggak jadi indah. Tujuan pengecatannya tidak tercapai, karena kotorannya nggak hilang. Kalau menjelang Idul Fitri, sebagian orang panggil tukang cat pagar, karena pagarnya sudah berkarat. Apa yang dilakukan oleh tukang cat? Tidak langsung ngecat, diamplas dulu, dihilangkan karat-karatnya. Sudah bersih, baru dicat. Karena tidak ada manfaat dicat kalau karatnya masih ada. Paham? Yang dimaksudkan dengan tasbihah dan tarbiyah itu adalah membersihkan kaum muslimin dari segala kotoran-kotoran, baru diajari yang benar-benar, yang bisa memperindah diri mereka, yang merupakan ibadah yang dituntun bagi mereka. Itu namanya tarbiyah. Apa tadi fiqhul waqi'? Fiqhul waqi' itu pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi di dunia kontemporer belakangan ini, seperti urusan politik, Politik itu kan bergonta-ganti, bergonta-ganti. Topiknya ada terus panjang hari. Itu namanya fiqhul waqi', yaitu mengerti tentang kejadian-kejadian. Kamu gak tahu kan bahwa di belakangnya Jokowi itu ada PKI? Aku tahu. Nah itu namanya fiqhul waqi'. Maksudnya adalah merasa diri tahu apa-apa yang terjadi di belakang. Kamu gak tahu kan, pokoknya berhubungan dengan hal-hal yang kekinian. Itu namanya apa? Fiqhul waqi'. Di antara syubhat fiqhul waqi' yang paling jitu, yang orang awam sering kali tertipu, kalau mereka diomongin begini, kalau tidak ada ustadz yang masuk jadi caleg, nanti siapa yang membenahi dari dalam? Kalau di antara kita tidak ada yang mau jadi penguasa, nggak bisa nanti kita ngatur orang-orang nih harus gini harus gini. Kalau kita nih ustadz, tidak ada yang ikut di parlemen, nanti semua yang PKI yang begitu-begitu dah yang akan bikin peraturan. Makanya negeri ini jadi kacau. Negeri ini banyak kerusakan, kebobrokan. Kenapa? Karena kita hanya berpangku tangan. Tidak mau jadi caleg, nyoblos gak boleh, ikut pemilu gak boleh. Jadi gimana ustadz? Caranya harus ada ustadz yang jadi caleg, supaya dia membenahi dari dalam. Makanya kita harus pilih yang nomor 2, karena yang nomor 1 sudah tak terbukti, karena yang nomor 1 zolim. Atau dibaliklah, makanya pilih yang nomor 1 karena ulama wakilnya. Kalau dia naik nanti ulama yang akan naik. Kalau ulama yang naik, insya Allah negeri ini baik. Nah gitu. Sebagian orang punya syubhat yang jitu. Kalau ngomong sama orang awam, kalau nggak boleh ikut jadi caleg, nggak ikut partai Islam, kalau kita nggak bikin partai-partai Islami, nanti yang naik orang-orang PKI. Mereka ingin cari jalan pintas, ingin membenahi kaum muslimin dengan cara top down. Mau jadi topnya dulu, baru membenahi ke bawah. Kalau kita bandingkan dengan Nabi SAW, maka adalah keliru apa yang mereka ucapkan. Mari saya bacakan. Ustadznya cuma bisa baca dari handphone. Nek mati handphonenya, baterainya hilang bahannya. Waktu saya bantah Ustadz Aha, kan ada handphone tuh. Komentarnya adalah, nanti kalau mati baterainya hilang bahannya, gak bisa bantah. Saya gak pernah malu untuk membaca, supaya antum lebih kagum dengan dalilnya daripada kagum sama yang hafal. Karena orang kadang terganggu pada sebuah ceramah karena kagum sama orangnya, bukan sama kontennya. Kagumlah antum bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ini. Jangan kagum sama sayanya. Ketika Nabi SAW mulai dakwah, orang kan mulai resah gelisah. Wah, Muhammad ini, dia bikin ajaran baru. Khadijah jadi anggotanya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ini semua jadi pasukannya nih. Utsman bin Affan, sampai yang budak-budak Bilal, itu yang nenek-nenek Sumayyah, semuanya itu pada ngikut sama dia. Yang selama ini jadi orang-orang kita, jadi pasukan kita, sekarang ada di dia, jadi gengnya. Orang mulai resah gelisah. Awalnya orang cuma sekedar ngasut-ngasut saja dari belakang. Jangan Muhammad. Itu Muhammad tuh penyihir tuh. Jangan diikutin orang kayak gitu. Awalnya cuma di belakang-belakang. Nabi Muhammad dakwah ke sini, Nabi Muhammad pergi, mereka datang. Dakwah ini ulang. Kamu dibilang apa sih Muhammad? Jangan, itu orang puji gila itu. Nabi Muhammad datang ke jamaah haji, mereka pergi, ini orang datang balik. Jadi kemana Nabi Muhammad? Ke situ mereka nanti nyusul untuk membantah dakwahnya Muhammad. Tapi di belakang-belakang. Lama-lama cara ini tidak cukup. Caranya enggak cukup, enggak efektif. Orang terus ngikut sama Nabi Muhammad. Akhirnya orang mulai pakai cara fisik. Karena sudah kehabisan otak, apa yang dimainkan? Otot. Maka yang merasa kuasa, nyiksa yang di bawahnya. Utsman bin Affan itu dipanggang kayak kambing guling oleh pamannya. Digulung dulu pakai tikar, diikat kaki dan tangan, baru diasapi dari bawah. Jadi dikepanasan, berguling-guling, karena dia ngikut Muhammad. Bilal bin Rabah disiksa dengan cara diikat tangannya di kuda, lalu diajak ke, diarak keliling kampung, dilempari anak-anak kecil dengan batu-batu. Ammar bin Yasir diletakkan batu besar di dadanya, disiksa dianya, mamanya, bapaknya. Sumayyah tusuk tombak ke kemaluannya. Dialah wanita yang pertama wafat dalam Islam. Kita kenal dengan nama Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam. Dengan segala bentuk siksaan-siksaan, akhirnya karena tidak tahan, orang pergi hijrah, pergi ke Habasyah, kloter pertama. Ada yang nyusul ke sana menghasut Raja Najasyi. Mereka mengatakan, itu sebenarnya keluarga kami, jangan kau tampung mereka, ini pelarian dari negeri kami, nanti kalau kau tampung mereka di sini, negerimu hancur nanti. Tapi Najasyi enggak langsung percaya. Ceritanya panjang, nanti Najasyinya masuk Islam malah karena dibacakan surat Maryam. Antum bisa baca kisah ini panjang di dalam Rahiqil Makhthum karya Syekh Shafi Rahman Al-Bubarufuri, terjemahan Indonesianya banyak. Karena inilah buku sejarah yang pernah, buku Sirah Nabawiyah yang pernah menjuarai penulisan sirah sedunia. Juara satunya itu. Ketika penyiksaan juga enggak, rupanya enggak bisa menghentikan. Orang-orang bukannya berhenti, malah justru jadi. Malah semakin membara semangat mereka untuk bisa ngikut dalam Islam. Maka akhirnya dicari jalan-jalan yang lain. Suatu hari mereka kumpul, mereka bilang gini, bahasa kita gitu ya, kayak apa cara menghentikan Muhammad tuh ya? Adakah cara, siapa yang bisa ngusul? Cari cara yang lebih efektif lagi. Karena kita hasut, mereka malah justru ngikut. Kita siksa malah ngikut. Maka ada yang bilang, bagaimana kalau kita utus satu orang untuk diskusi sama Muhammad? Kesimpulannya akhirnya diutuslah seorang yang pandai silat lidah, namanya Utbah bin Rabi'ah. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah ini ditunjuk. Maka Utbah pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak Nabi negosiasi. Cuman ceritanya di sini yang saya baca dalam bahasa Arab, jadi saya bacakan sedikit-sedikit saja karena ceritanya panjang. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah. Fa'atahu Utbatu. Utbah datang kepada Muhammad lalu berkata, ya Muhammad, anta khairun an Abdullah. Wahai Muhammad, kamu atau Abdullah yang lebih utama, yang lebih baik? Antum tahu Abdullah yang dimaksud? Bapaknya. Seandainya ada yang datang kepada saya bilang, Ustaz Muflih, kamu atau bapakmu yang lebih baik? Tentu kalau nanya ke bapak saya akan bilang anak saya. Makanya dia yang ngisi, saya yang duduk. Tapi adab kita kepada orang tua, tidak mungkin kita bilang saya. Begitulah Nabi Muhammad ketika ditanya, meskipun bapaknya dia bilang masuk neraka. Di sebuah kesempatan ketika ada laki-laki yang ngadu tentang bapaknya yang mati kafir, Nabi bilang, bapakku juga di neraka. Ditanya oleh Utbah, anta khairun am Abdullah, engkau atau bapakmu Abdullah yang lebih utama, yang lebih baik orangnya. Fasakata, maka Nabi SAW menjawabnya dengan diam saja. Kalau dia bilang saya, enggak punya adab sama bapak. Kalau dia bilang dia, pasti nanti ada sesuatu, jawaban dari Utbah. Fasakata, maka Nabi jawabnya hanya dengan diam saja. Summa qal, maka Utbah nanya lagi, anta khairun Abdul Muttalib, engkau atau Abdul Muttalib yang lebih utama, yang lebih baik orangnya. Fasakata, maka dia pun diam lagi. Karena itu kakeknya, waktu dia kecil yang membiayai kakeknya, karena bapaknya wafat lebih dulu. Dia pun gak ada kalau gak ada kakeknya. Jadi tidak punya adab kalau dia bilang saya, meskipun dia tahu Abdul Muttalib itu mati kafir. Maka ketika Nabi SAW diam, ngomonglah Utbah ini, in kunta taz'umu anna ha'ula'i khayrun minka faqad 'abadu al-alihata allati 'attaha. Kalau engkau mengatakan bahwasanya orang-orang itu Abdullah dan Abdul Muttalib lebih bagus, lebih baik, lebih utama, lebih hebat daripada dirimu, ketahuilah Muhammad, mereka semua telah menyembah sesembahan yang sekarang kau cela. Maksudnya, kalau kau merasa mereka lebih baik, kalau gitu jangan dicela dong ibadah kami ini, karena kami semua ngikut mereka. Dia bapakmu, yang satu kakekmu. Wa in kunta taz'umu annaka khairun minhum fatakallam hatta nasma'a qawlak. Kalau seandainya kau merasa kamu lebih bagus daripada bapakmu dan kakekmu, ngomong biar kami dengar sendiri bahwa kamu merasa dirimu lebih bagus daripada bapak dan kakekmu. Singkat kata, dicecar dengan pertanyaan seperti itu, antara enggak enak karena kepada bapak dengan kenyataan bahwa dia adalah seorang nabi yang bapak dan kakeknya dahulu yang melakukan syirik. Sampai pada perkataan yang panjang ini, enggak mungkin saya terjemahkan semua. Maka kemudian Utbah mengatakan, kalau seandainya dengan dakwahmu ini kamu mau berkuasa, bilang, nanti kami yang jadikan engkau sebagai penguasa, kami jadi bawahan gak masalah, tapi tolong jangan dakwah. Kalau kamu berdakwah seperti ini karena ngincar perempuan-perempuan dari suku Quraisy, kami kasih, kita nikahkan kamu dengan 10 orang kalau perlu. Kalau kamu merasa kamu kesurupan, bilang. Karena kami dengar-dengar kamu itu didatangi sama sebuah makhluk yang kita kenal dengan nama siapa? Jibril. Mungkin itu setan. Kalau kamu merasa kamu didatangi sebuah makhluk dan dia adalah setan yang ngasih kamu bisikan-bisikan, yang dengan bisikannya kamu berdakwah, ngomong, nanti kami carikan tabib terbaik, tukang ruqyah yang paling bagus. Kalau di ibarat zaman sekarang, kita kasih yang di tipi-tipi. Ngomong, tapi tolong. Tolong apa? Jangan dakwah. Bisa enggak? Karena dakwahmu itu mecah belah. Karena dakwahmu itu bikin anak kelahi sama bapaknya. Suami pisah sama istrinya. Anak pisah sama orang tuanya. Yang ini bilang itu kafir, yang ini bilang kamu ikut agama setan Muhammad. Kelahi ini orang-orang, katanya Utbah. Seperti kita di zaman sekarang lah. Itu tidak. Ustaz-ustaz salafi itu mecah belah. Yang bapak tidak tegur anak, anak tidak tegur mama. Kenapa? Karena bapaknya suka kekubur, karena mamanya suka tahlilan, karena anaknya berjenggot, anaknya suka kena sa'i. Jadi berpecah belah orang itu, istrinya bercadar sekarang, suaminya cerai sama istrinya, gitu. Dianggap memecah belah, sama kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diomongi oleh Uqbah. Gara-gara kamu Muhammad, orang-orang itu jadi berpecah belah. Jadi supaya orang tidak pecah belah, supaya kita ini rukun aja, damai aja, bisa enggak? Enggak usah dakwah gitu. Kalau seandainya zaman dulu ada printing, ada percetakan, mungkin mereka sudah bikin spanduk. Di sini menolak dakwah Islam karena memecah belah. Kalau zaman sekarang, menolak dakwah Salafi Wahabi karena dakwah ini memecah belah. Kami ingin rukun, begitu kan? Soalnya memang dakwah salaf itu memecah belah. Memecah antara yang tauhid dengan syirik. Antara yang sunnah dengan yang tidak sunnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Nabi adalah dengan ayat. Di dalam kisah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Hamim. Mungkin dengan bahasa kita, beliau hanya berucap dengan seperti orang ngomong, tapi isinya ayat Al-Qur'an. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim. Ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah. Dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat yang berbunyi, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, dilanjutkan ayat-ayat itu sampai pada ayat yang berbunyi, kalau seandainya mereka tidak mau mendengar kamu wahai Muhammad, seandainya mereka berpaling dari dakwahmu wahai Muhammad, ini ngomong depan siapa? Uqbah. Seandainya mereka berpaling dari dakwah Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, aku Muhammad telah memperingatkan kalian semua dari guntur, dari suara yang keras yang pernah menyambar kaum Tsamud dan 'Ad. Kalau maksudnya gini, kalau kalian enggak mau dengar enggak apa-apa. Saya enggak peduli dengan kekuasaan. Saya enggak butuh perempuan, saya punya istri. Bahkan yang melamar Nabi, yang melamar itu siapa? Nabi apa Khadijah? Khadijah, bukan Muhammad butuh perempuan. Perempuan yang melamar beliau, Khadijah. Sorry, gak butuh dengan perempuan, ada istri. Ini malaikat, bukan jin. Kalau kalian gak mau terima, gak apa-apa. Yang jelas saya sudah siapkan kepada kalian peringatan bahwa kalau kalian tidak mau ikut dengan apa yang saya dakwahkan, ada guntur yang akan datang kepada kalian, bunyinya keras, dan itu pernah datang kepada kaum Tsamud dan 'Ad. Sampai di ayat ini Uqbah bilang, Muhammad cukup cukup cukup, takut dia. Bahkan ada di salah satu riwayat yang pernah saya dengar adalah Uqbah berusaha untuk menutup mulutnya Nabi Muhammad. Cukup cukup cukup cukup, jangan diteruskan lagi, karena dia takut. Lalu dia pulang kepada kaumnya yang ngutus dia, yang pas hari itu lagi rapat, ngutus dia rapat pulang. Terus dia bilang, kalian semua tahu bahwa di kalangan kita tidak ada yang lebih ahli syair Arab daripada saya, tapi dari apa yang saya dengar dari Muhammad itu pasti bukan karangan orang Arab tukang syair, apalagi cuma jin setan. Itu sesuatu. Maksudnya apa? Datang dari sesuatu zat di sana yang itu adalah membawa kebenaran. Makanya baru sampai pada ayat itu langsung suruh berhenti. Karena dia merasakan apa? Dia tahu bahwa kalau itu cuma karangannya Muhammad, yang Muhammad itu dia tahu enggak bisa baca tulis. Maka enggak mungkin. Kalau itu cuma karangan setan dan jin, enggak mungkin. Apalagi selama dia belum dakwah, maksudnya Muhammad belum dakwah, orang mengenal dia sebagai apa? Orang yang amanah, orang yang jujur. Saking jujurnya, Khadijah yang melamar dia berdasarkan saran dari Maisarah. Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki. Dia yang sarankan kepada Khadijah untuk melamar Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya memang di Indonesia ini kita bisa menjayakan Islam dengan cara berpartai, yang kata orang-orang, kalau bukan kita nanti naik, nanti yang berkuasa adalah orang kafir, nanti yang berkuasa PKI, nanti yang berkuasa orang-orang zalim. Bila itu benar, maka Nabi Muhammad waktu ditawarkan Utbah, beliau akan jawab iya atau tidak? Seandainya itu benar, apa susahnya? Tinggal jawab, oke. Saya jadi penguasa kalian ya. Ya, bilang sama orang-orang kafir itu, aku yang jadi penguasa. Mulai hari ini aku enggak usah dakwah. Nanti kalian kukerjain. Bisa jadi begitu. Gampang toh? Tapi Nabi Muhammad SAW enggak bilang iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berjayanya Islam bukan dengan cara berkuasa. Bukan dengan antum jadi caleg. Bukan antum terjun di partai-partai politik yang mengatasnamakan Islam. Kalau gini masih mending. Bapak mau apa? Jadi caleg. Enak sih, gajinya 40 juta sebulan. Ayo udah enggak apa-apa, silakanlah. Karena orientasinya apa? Dunia. Kau cari kekuasaan supaya bisa banyak uang, ya, ya sudahlah, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda mengatakan supaya kita bisa menjayakan Islam, maka jawabannya itu nonsen. Tidak pernah diucapkan Nabi SAW bahwasanya kekuasaan itu adalah jalan kejayaan. Anda cuma cari jalan tikus yang Anda kira itu bisa menyampaikan jalan, padahal sesat mentok di situ. Datangkan kepada saya satu nama Ustadz lulusan Madinah yang ikut dalam parlemen di Indonesia ini yang selamat. Cepat siapa? Saya pernah sebutkan satu nama di Masjid Namirah. Habis itu saya dapat WA. Ya. Antum tadi menyebutkan nama Ustadz Fulan. Apakah sudah antum tabayun sama dia? Saya bilang saya nggak pernah ketemu. Saya pernah ketemu. Tapi saya tidak perlu tabayun untuk mengatakan dia berubah atau tidak berubah, karena bisa dilihat. Kalau kita di Saudi, di Arab, di Madinah, gak ada ceritanya itu kita duduk di sini, ini orang berilmu, duduk sebelahnya perempuan, terus tetap-tetapan. Tapi setelah pulang dari Indonesia, terus mau jadi wakil, mau jadi gubernur Jakarta, kan harus diundang sama presenter tuh. Presenternya harus dekat-dekatan, karena harus satu kamera. Gak bisa matanya gini ke bawah, nanti orang gak percaya. Oh iya mbak, nanti soalnya kalau kita jadi gubernur Jakarta kita akan tahan banjir. Anu, gak meyakinkan kalau gak lihat perempuan-perempuannya di sekitar, terutama presenter. Pertanyaan, apa ini gak berubah namanya? Apa ini gak menjatuhkan diri demi politik? Coba kalau seandainya Ana, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Rafi'i diundang di TV Balikpapan, apalah nama TV-nya, duduk situ sama perempuan, roknya sepaha, enggak pakai jilbab, segini pakai gini. Besok-besok antum mau ikut kajian kita lagi? Kalau dengan khutbah yang teringat isinya atau di TV-nya? Mungkin antum pulang bilang ini, Ustaz, bolehkah memberi masukan? Oh iya, kita fadl. Ustaz, mendingan benahi diri sendiri dulu lah. Mata ini lah. Kemarin saya lihat Ustaz duduk di BTV, lihat di atas sama perempuan. Ini mata dijaga dulu, baru ceramah. Kalau gini gak masuk. Gitu kan? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita balik ke bukunya. Sebagian orang cek. Cek. Ibu-ibu dengar enggak apa yang saya bicarakan? Enggak, tadi yang selama berapa detik ini dengar enggak? Iya, karena memang saya enggak bicara. Mic-nya mati. Soalnya ibu-ibu kan ada yang ngomong begitu, dia pikir, apa? Ah, ustaznya enggak bicara. Ah, alhamdulillah, makan-makan dia di atas. Sebagian orang mengira bahwa keterpurukan kaum muslimin itu karena enggak ngerti fiqhul waqi. Mereka bilang gini, kenapa umat Islam ini tertindas? Soalnya enggak ngerti politik. Enggak ngerti sih siapa di baliknya Prabowo. Enggak ngerti sih siapa di baliknya Jokowi. Enggak ngerti sih kalau partai anu itu begini. Enggak ngerti sih. Itu yang diomong. Jadi gimana Ustaz? Makanya kita harus bikin partai sendiri. Yang Islami. Yang hanya bisa masuk di situ jadi caleg kalau sudah hafal Quran 10 juz. Kalau yang DPRD tingkat 1 10 juz, DPRD tingkat 2 2 juz enggak apa-apa. Nanti kita bikin halqoh-halqohnya, liko-likonya. Di cabang sini, cabang sini, cabang sini, cabang sini. Nanti per orang kita tarikin duitnya sekian-sekian. Buat sumbangan, nanti kalau ada yang mau naik sumbang supaya dia jadi apa, punya baliho, punya spanduk dan lain-lain. Jadi duitnya dari situ. Tapi nanti kalau dia jadi caleg, kita mintain juga gajinya sekian buat partai balik lagi. Gitu caranya untuk membentuk menurut mereka. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita jujur. Apakah partai-partai Islam itu betul-betul Islami atau enggak? Rukun atau enggak? Ada enggak partai Islam yang mengatakan begini? Apapun, siapapun calegnya, coblos partai yang di sana. Siapapun saudaranya, siapapun calegnya, pilihlah mereka. Begitu? Yang ada, apapun partainya, colok sini. Gitu kan? Dan setiap partai merasa dirinya yang harusnya jadi. Lalu ketua partainya yang ini enggak cocok sama dewan syuranya yang ini. Karena enggak cocok, clash terus. Siapa yang harus jadi? Siapa, gimana caranya? Jadi kamu di partai mana? Kamu nomornya berapa? Aku yang nomor 1, kamu nomor 2 aja. Iya, tapi kan nanu, aku kan yang S2, kamu S1. Lama-lama pecah. Ini partainya beda sendiri. Partai apanya? Kesejahteraan. Oh, iya. Yang ini gak mau kalah, aku pilih keadilan. Keadilan. Dulu sama-sama sejahtera. Baru yang beda ini beda. Karena gak cocok. Gak cocoknya bukan karena agama, karena apa? Dunia, katanya Islami. Jadi nanti kalau ada yang bilang gini, ala salafi itu juga berpecah, tanya, partai antum gak berpecah? Hah? Pecah. Yang ini sama-sama kumpulannya kiai. Ini mengkiaikan si Anu, ini mengkiaikan si Anu. Tapi sama tadinya. ini juga mau jadi pimpinan, ini juga mau jadi pimpinan, ini nyuap teman-teman, ini nyuap teman-teman, berkelahi, voting, ini menang, ini gak terima, ini pindah lagi, bikin partai yang kayak gitu juga, tapi mirip juga namanya, dari kerakyatan jadi kebangsaan, sama-sama tadinya kebangsaan, terus pisah. Gak ada partai Islam itu yang bilang gini, mari kita hidupkan partai yang sebelah sana karena dia lebih Islami. Yang ada sini, ini yang Islam. Kejayaan umat Islam yang mana yang mau dibawa? Wong masing-masing partainya merasa kami yang harus dicoblos. Dan sekali lagi Nabi SAW pernah ditawarkan seperti itu, tapi beliau tidak terima. Pada Nabi SAW sendirian, gak ada pembandingnya. Gak ada gini, Muhammad kamu Mekah, nanti kita pilih si Anu di Madinah. Enggak, dia semua Muhammad aja, yang penting gak dakwah. Nabi SAW tolak. Gak ada kubu Anu, ini cabang mana, ranting mana, gak ada. Nabi satu-satunya yang mau didengar, tapi Nabi tolak. Apa yang beliau pentingkan? Dakwah. Maka coba saya tanya, berarti kalau ingin menjayakan umat Islam ini dari apa? Nabi SAW berhasil tidak dalam dakwahnya? Di zaman Nabi SAW sebelum beliau ada, orang itu minum khamar. Tapi setelah Nabi SAW mendakwahkan kepada mereka tanpa kekuasaan, orang tinggalkan khamar? Tinggalkan. Orang di zaman dahulu berzina sebelum Nabi SAW ada, sebelum beliau berdakwah. Setelah beliau berdakwah tanpa kekuasaan, tanpa peraturan pemerintah tentang lokalisasi berkaitan dengan pelacuran, rumah bordir dan lain-lain, tanpa peraturan-peraturan seperti itu, Nabi SAW ajarkan kepada mereka Islam yang benar. Orang tinggalkan pelacuran? Orang tinggalkan perzinahan? Orang tinggalkan semua yang dahulunya tidak, yang mereka sukai. Aisyah sampai mengatakan, seandainya Nabi dahulu awal dakwahnya langsung soal larangan zina, niscaya orang-orang semua akan berzina. Seandainya dulu larangan Nabi SAW awal-awalnya adalah jangan minum khamar, niscaya orang-orang minum khamar. Tapi dengan dakwahnya Nabi SAW, orang tinggalkan khamar. Gak tanggung-tanggung jamaah. Waktu turun ayat khamar, disebutkan bahwa Madinah banjir khamar. Kiasan terhadap banyaknya khamar berhamburan di jalanan. Karena kendi-kendi khamar yang dibuat oleh para pembuat khamar dipecahkan oleh yang punya sendiri. Bukan datang Satpol PP-nya Nabi. Bukan Nabi bawa Umar, hancurkan. Terus Umar hancurkan. Oh, jor, enggak. Bukan. Yang punya yang hancurkan sendiri. Karena mereka sudah sadar tentang diri mereka. Oh, memang harus begini. Jadi dikasih tahu Nabi, haram khamar, tinggalkan. Haram zina, ditinggalkan. Pecat satu istri, jangan beristri lebih dari 4, hilangkan sisanya. Kesimpulannya, akhirnya mau jaya Islam itu bottom up. Didik yang di bawah, nanti mereka sendiri yang praktek naik ke atas. Bukan dengan cara berkuasa. Saya tanya, kalau seandainya Ustaz Syafiq jadi presiden, lalu kemudian diwajibkan berjenggot, kan sudah berkuasa nih. Katanya kalau sudah berkuasa bisa nyuruh-nyuruh ke bawah, ya kan? Katanya gitu kan? Nah sekarang berkuasalah Ustaz. Lalu dibuat edaran seluruh laki-laki wajib jenggot. Saya tanya, yang demo paling depan umat Islam atau umat kafir? Umat Islam. Meskipun edarannya adalah wajib berjenggot bagi muslim, muslimah enggak. Orang kafir boleh tak berjenggot, silakan. Ini hanya berlaku bagi orang muslim. Yang demo pertama kali umat Islamnya sendiri atau orang kafir? Orang Islam sendiri. Diwajibkan baca Quran. Tuntas baca Quran usia 6 tahun sudah harus bisa baca Quran. Dibuat edaran seperti itu. Kalau tidak, tidak bisa masuk sekolah kelas 1 SD. Yang demo siapa? Orang kafir atau orang umat Islam? Umat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena Anda mau memahami mereka dengan cara top down. Anda merasa dengan berkuasa Anda bisa maksa. Tapi kalau Anda dakwahi dari bawah, mereka yang minta. Pokoknya banyak hukum Islam di negeri ini kalau diterapkan dengan cara top down. Berkuasa dulu, nanti kalau sudah berkuasa baru kita terapkan. Saya yakin ada banyak hukum-hukum Islam yang menolak bukan orang kafir, orang Islamnya sendiri. Setidaknya ini yang dimaksudkan oleh penulis, bahwa menghilangkan kehinaan dari umat Islam ini bukan dengan tahu urusan-urusan fiqhul waqi', bukan dengan cara tahu urusan-urusan politik. Mungkin dulu antum sering baca-baca buku-buku begini. Dulu saya SMP mengikuti buku-buku seperti itu. Menurut saya itu keren gitu. Menyingkap Freemasonry di Indonesia. Itu pernah dengar? Menyingkap Freemasonry di Indonesia. Terus dihubung-hubungkan, misalnya di uang lembar apa itu, kalau diamati itu ada segitiganya, ada matanya, itu Dajjal. Maka negeri ini sebenarnya sudah masuk Freemasonry Dajjal lewat uang. Kalau dia dikasih tetap mau juga, biar ada mata Dajjal dikasih duit mau juga pasti. Dan banyaklah. Ya, setelah saya mulai ngaji, saya pikir ternyata buku-buku ini gak manfaat. Karena Islam ternyata tegak pada diri saya, bukan dengan mengerti yang seperti itu, tapi menghilangkan dulu apa yang ada pada diri saya berupa kotoran. Kotoran nomor satu adalah syirik dulu. Insya Allah kita akan bahas ini, dilanjutkan di pertemuan dua minggu lagi, karena insya Allah minggu depan libur kajian. Silakan azan. Teman saya kerap sekali membicarakan pemerintah saat ini, sampai masalah utang negara. Saking bosannya, saya nyeletuk, hutangmu KPR dulu diurusin. Jangan-jangan riba tuh. Jangan terlalu sibuk ngurusin pemerintah. Menurut Ustaz, apakah adab saya kelewatan karena menyinggung dia dengan hutang? Kata-kata antum ini bagus. Tergantung intonasinya aja lagi. Kalau nyerocos, nyocot gitu, memang gak enak didengar. Tapi kalau pelan-pelan, mungkin ya kalau dia tersinggung, bukan antum yang salah. Misalnya antum bilang, sudahlah akhi, untuk urusan utang di negara ini, toh ribanya, hutangnya, kezaliman kepada rakyatnya, nanti yang bertanggung jawab pemerintah. Kita komentar di sini nggak bakal berubah. Mendingan kita urusin diri kita dulu, sibuk dengan urusan yang kita pertanggungjawabkan di hari kiamat, misalnya hutang KPR kita. Itu pelan tapi menyayat-nyayat hati. Bolehkah kita berbohong agar tidak riya? Bolehkah kita berbohong agar tidak riya? Kamu mukanya lusuh betul ya. Tadi malam tahajud kah? Kalau dia bilang iya, takut riya. Kau dak, kalau dia bilang enggak, bohong. Mungkin itu. Bolehkah bohong supaya supaya tidak riya? Jawabannya enggak boleh. Bohong dalam Islam itu hanya boleh tiga. Bohong dalam peperangan, bohongnya seseorang yang ingin mendamaikan dua orang yang bersaudara, yang berselisih, dan bohongnya suami kepada istri, istri kepada suami, yang bohong itu bukan untuk menutupi kebusukan, tapi untuk menumbuhkan cinta. Bagiku dek, wanita tercantik di muka bumi ini kamu sudah. Bohong padahal. Ini bohong yang dibolehkan. Di luar dari tiga ini, hukumnya haram. Termasuk diantaranya bohong supaya tidak riya, atau bohong supaya bisa menutupi amal ibadah. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu ngantuk betul? Tadi malam tahajud kah? Bilang aja, iya. Dan intonasi, iya. Dengan, iya. Dengan, iya. Tergantung antum mainkan yang mana. Karena setiap intonasi ada hati yang tergambar di situ. Dan yang paling busuk dari semua itu adalah pura-pura enggak riya padahal enggak. Maksud saya gini. Kamu tahajud kan tadi malam ngantuk betul. Padahal enggak. Terus mengesankan seolah-olah tahajud. Iya, gimana ya? Tadi malam tuh terbangun. Terus kita kan banyak-banyak ibadah semua, Fad. Orang berpikir apa? Tahajud berarti. Padahal enggak. Bertamu ke rumah orang, ditanya, minum apa? Enggak usah. Kenapa? Puasa kah? Padahal enggak. Ketika ada imam lupa kunut subuh dan sebelum salam imamnya sujud sahwi, makmum ada yang ikut sujud, ada yang tidak. Bagaimana ini? Saya pernah tanya pertanyaan yang sama ke Syekh Ali Hasan. Kita, pertanyaan saya begini. Kita meyakini kunut subuh secara rutinitas tidak sunnah, bahkan dia bidah. Itu yang kita ikuti, itu yang kita ilmui. Tapi suatu hari imam berkunut subuh, imam lupa kunut subuh lalu dia sujud sahwi. dalam keadaan kita meyakini bahwa kunut subuh rutinitas itu tidak sunnah, apakah kita ikuti saja sujud sahwinya untuk sesuatu yang tidak sunnah, atau diikuti karena dia imam? Maka jawaban beliau, seingat saya tanya kira-kira hampir 2 tahun yang lalu di daurah di Batu. Seingat saya beliau mengatakan, apabila imam itu sujud sahwinya sebelum salam, maka posisinya dia masih imam dan antum masih makmum. Karena antum masih makmum dan imam itu sujud, maka ikutlah sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud maka sujudlah, dan dia sujud untuk sesuatu yang ada khilaf di antara para ulama. Adapun kalau dia sujud sahwinya sesudah salam, maka antum sebenarnya sudah bebas dan tidak lagi bermakmum padanya. Bila antum mau sujud, bila tidak, tidak. Kurang lebih itu yang saya ingat. Artinya gini, intinya pas dia sujud sahwi sebelum salam, janganlah kita bilang gini, dah, dah usah sujud. Seandainya ada yang bertanya, kenapa kamu dah sujud? Enggaklah, bid'ah kok. Maka jawabnya, jangan, karena sebelum salam dia statusnya masih imam. Bolehkah menjalankan wasiat orang yang sudah meninggal untuk membesarkan acara walimah atau pernikahan? Walimah itu besar tidak tergantung kemampuan si laki-laki, kemampuan si perempuan. Kenapa harus besar, kenapa tidak? Setiap orang kan beda-beda. Kalau wali kota, dia bisa saja bikin acara misalnya kalau di sini di dom, karena dia memang koleganya banyak, karena keluarganya besar. Kalau dia bikin di rumah saja, nanti orang malah bertanya, kenapa anaknya pak tidak besar-besaran? Jangan-jangan ada sesuatu, malah takutnya jadi fitnah. Maka dia bikin acara besar, tidak masalah. Ya. Maka wasiat acaranya harus besar, itu tergantung kenapa, ada apa, siapa. Saya tidak bisa bilang tidak boleh, saya tidak bisa bilang boleh. Tergantung siapa, kenapa, ya, dan dia alasannya apa. Karena ada orang yang memang butuh juga besar, butuh untuk nikah di gedung karena misalnya rumahnya tidak cukup, keluarganya ribuan. Waktu saya nikah, undangan saya untuk keluarga tok itu kira-kira ada 2000. Keluarga toknya di Balikpapan. Karena Bugis itu kan keluarganya gini, nanti gini, gini gitu kan. Baru ini semua kakaknya, ini kakaknya, ini kakaknya, kakaknya gitu. Jadi sampai-sampai saya mengenal ada kakak di keluarga itu, yang ternyata setelah besar saya baru tahu dia bukan kakak siapa-siapa. Dia cuma tetangganya kakek-kakek. Cuman kita kenalnya kakak, kakak terus dari kecil. Kak, kak, kak. Lama-lama kakak tanya, kakak itu dari mana sih? Bukan kakak sebenarnya, itu kakek kita dan kakeknya teman, tetangga. Nah itu terus merantau sama-sama, jadilah kakak gitu. Saya gak bisa, gak berlebihan kalau saya bilang mungkin ada 4500 hanya undangan buat keluarga tok. Tapi keluarga intinya berapa, dan keluarga yang kekeluarga-keluargaan itu yang berapa? Karena minggu depan libur, jadi setelah Isya kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan.